بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatul iman, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa hadir dalam kajian rutin kita. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kehadiran kita ke majelis ini tercatat sebagai amalan yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap mudah-mudahan dengan catatan-catatan amal soleh tersebut menjadi pemberat amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah, menindaklanjuti pembahasan kitab Mujibatul Jannah. Sampai tentang memahami, mengetahui cara syaitan di dalam menyesatkan manusia. 10 pintu yang dijadikan syaitan untuk merusak manusia di dalam dari dalam dirinya. 10 pintu yang dijadikan oleh syaitan untuk merusak manusia dari dalam diri manusia. Dan kita masuk pada pintu yang ke-8, yakni tentang takut miskin. An yakuna yakhafu minal faqr. Ini merupakan perangkap-perangkap dari talbisul iblis. Ya. Masuk bagian perangkap-perangkap syaitan. Takut akan kemiskinan. Perasaan takut, saya ulangi, perasaan takut itu bagian dari tabiat manusia. Ya. Jadi rasa takut itu bagian dari tabiat dasar manusia. Manusia semuanya punya rasa takut. Namun rasa takut yang dimiliki manusia ini macam-macam. Para nabi punya rasa takut. Para nabi punya rasa takut. Punya. Kita punya rasa takut. Punya. Yang dirasakan takutnya sama apa enggak? Hah? Di situ letaknya. Sama punya rasa takutnya, tapi yang ditakuti apa? Nah, itu dijelaskan oleh para ulama. Sehingga nanti jangan sampai rasa takut ini keliru. Ya. Jangan sampai rasa takut itu salah. Rasa takut itu bagian daripada ubudiyah. Al-khauf minal ibadah. Rasa takut itu bagian dari ibadah. Yaitu bagian dari ibadatu qalbiyah. Ibadah yang dilakukan oleh hati. Nah, di dalam kitab Salah Satu Usul disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin, takut itu dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama disebut khauful ibadah. Takut yang merupakan ibadah. Jadi kalau kita takut, punya rasa takut, takut ini nanti akan masuk dalam ibadah. Contoh, takut kepada Allah, khasyiatullah. Ya, punya rasa takut kepada Allah, itu masuk dalam kategori takut yang merupakan ibadah, dan itu termasuk afdolul ibadat, termasuk bagian seutama-utama ibadah. Takut dengan azab neraka, itu termasuk ibadah khauful ibadah. Ya, ini takut yang masuk ibadah. Takut kalau amalnya enggak diterima, itu seperti takutnya para ulama. Takut kalau ibadahnya enggak diterima. Dan sejenisnya itu khauful ibadah. Kemudian ada yang disebut khaufus sirri. Khaufus sirri, takut yang tersembunyi. Takut yang tersembunyi. Lah, takut yang tersembunyi itu contohnya kayak apa? Disebutkan di kitab tersebut, yakni seperti takutnya orang kepada penghuni kubur, sahibul kubur. Ya. Takut kepada penghuni kubur itu masuk khaufus sirri, takut yang tersembunyi. Kenapa dikatakan takut yang tersembunyi? Karena pada dasarnya kita enggak meyakini orang mati itu orang mati itu hidup Sampean yakin enggak orang mati hidup lagi? Sampean lewat kuburan bengi-bengi, kuburan peteng niku cepet apa genah-genah? Buanter apa santai sambil menikmati ahli kubur? Atau ada kecemasan, kekhawatiran? Itu menunjukkan apa? Keyakinannya wis bermasalah. Lah kalau Anda yakin, kita yakin bahwa orang mati itu enggak hidup, terus sampean wedi kuwi maca ayat kursi, maca apa ae gak diwaca kuwi. Apa meneh ketok gedhedhek ngono. Ya. Atau tiba-tiba ada kucing besar lewat, wah masya Allah, ayat kursi sak kursi ini tiga. Pertanyaannya, kenapa Anda kecemas? Berarti keyakinan itu belum jujur. Setengah yakin gitu loh. Setengahnya gak yakin. Makanya khawatir kalau ada yang hidup kan gitu. Apalagi diisukan di kuburan tersebut baru saja terjadi orang mati bunuh diri, heboh menjadi hantu. Wah wes. Situ liwat kunu mboten, walaupun ngajine akidah wis tamat kitab. Nah itu perlu dites nih Pak. Kita dulu sih masa bujangnya Ustaz Abu Jibrin ya. Masih bujangnya beliau waktu kita kumpul-kumpul itu ngetes anak TBG itu. Apa tesnya itu? Malam-malam diajak tadabur alam ke kuburan. Diyakinkan anak, pokoknya ayat kursi mengalahkan semua setan. Yakin, yakin. Masuk ke kuburan, siap lho ngono arejen. Kau wandel-kandel. Termasuk Ustaz Abu Najwa niku kau wandel niku. Ya, jadi masuk kuburan niku, "Hei, yang ada jin-jin, silakan." Ngono, Pak. Sampeyan coba ijen metu ngono. Ning kuburan terus teriak, "Hei, jin-jin, keluar." Itu khaufus sirri dan itu bisa masuk ke dalam kesyirikan. Itu bisa masuk ranah kesyirikan dan itu bisa membawa dosa. Meyakini sesuatu yang mestinya harus diingkari. Jelas nih? Karena kita enggak boleh yakin orang mati jadi hantu. Jadi apa? Bapak ada yang mengaku-ngaku kan gitu ngeliatin satpam. Itu semuanya kila wakola semuanya. Kila wakola semua. Coba cek itu. Nah katanya satpam. Satpam itu sampai datangi. Pak betul lah. Gekul nggih jarine, Pak. Lho ngono. Pamu jarine kok ketemune sing ngobrol tadi bae Susana iki. Itu film-film kita dulu sebelum ngaji lah. Senengane ngono to? Sundel bolong. Terus apa jenenge? Malam satu. Oh, apal sampean ya nih, Pak. Pura-pura ae sampean. Jumat Kliwon. Astagfirullah. Lah itu kan meyakini sesuatu yang mestinya harus diingkari gitu loh. Ya, meyakini sesuatu yang mestinya harus diingkari itu dosanya di situ. Jadi takut yang membawa dosa itu. Enggak boleh itu. Makanya harus ditanamkan. Itu yang ke berapa? Yang kedua. Yang ketiga termasuk khaufut tabi'i. Takut yang merupakan tabiat. Artinya apa? Orang punya takut begitu itu boleh. Contoh, takut kepada binatang buas. Ya, takut kepada binatang-binatang yang berbisa, beracun. Ya, takut kepada kobaran api. Terjadi kebakaran kita lari ya itu boleh. Takut kepada perampok yang membawa senjata, orang tengkar membawa senjata, kita takut lari boleh. Ya, ojo sampai kepethuk bajul, sampean kepethuk enggak boleh takut kecuali dengan Allah. Ya dimut awakmu. Itu bukan waktunya nunjukkan keberanian, waktunya lari gitu loh. Ada harimau, enggak takut dengan harimau. Kematian di tangan Allah, ya jadi cecek. Jelas ya. Itu takut yang merupakan tabiat. Dan saya tidak tahu yang takut berikutnya ini, suami takut istri itu masuk yang mana ini? Takut tabiat. Masya Allah. Banci di bahasa ini. Saya tidak tahu itu masuk yang mana itu, karena tidak ditulis di kitab itu. Wis diterjemahkan, terjemahkan sendiri-sendiri. Mungkin bagi ibu-ibu, itu ibadah Ustaz. Kata suami, iku maksiat. Ya, itu takut yang merupakan. Nah, kemudian kita bahas tentang takut miskin. Takut miskin. Ini masuk apa ini? Ya, lah nanti saya enggak menghukumi dulu. Kita baca ayat-ayatnya dulu. Orang takut miskin itu ada beberapa indikasi. Ada beberapa indikasi. Di antaranya apa? Kalau orang jahiliyah dulu tuh punya anak perempuan, akhirnya anak-anaknya dibunuh. Kenapa? Karena takut jatuh dalam kemiskinan. Karena di dalam keyakinan budaya jahiliyah, anak perempuan itu membawa sial. Ya, keyakinan jahiliyah bahwa mereka meyakini anak perempuan itu membawa sial. Makanya begitu anak perempuan lahir, mereka bunuh karena mereka yakini keluarga mereka akan ditimpa suatu kesialan. Apa itu? Kemiskinan. Jadi kesialan itu yang dimaksud adalah kemiskinan. Dan itu akan kita lihat nanti, kalau orang punya rasa takut-takut seperti itu, nanti kira-kira masuk yang mana. Ya, saya gak maksud jenengan harus berani punya anak, perbanyak anak. Saya gak nyuruh begitu. Saya enggak nyuruh begitu, tapi dengan ayat-ayat itu nanti mudah-mudahan kita bisa pulih cara berpikir kita, jernih cara pandang kita. Karena terus terang Mbak Nggih, anak sing salah. Cara keimanan kita kepada Allah itu ono sing salah. Ya. Jadi kita iman kepada Allah itu belum sepenuhnya. Belum sepenuhnya. Belum sepenuhnya membenarkan keimanan itu. Jawaban dengan keyakinan itu beda. Ya. Pun. Ya, contohnya begini ya, contohnya begini. Orang dikarunia oleh Allah anak dua. Dikarunia oleh Allah anak dua, dikarunia oleh Allah anak tiga. Anak tiga itu kalau zaman sekarang itu banyak apa sedikit? Abad sekarang banyak, banyak Pak. Yang standar stabil itu, yang normal itu apa? Dua. Makanya di sponsor-sponsor kan dua anak cukup kan gitu. Sponsornya kan begitu. Ya. Nah, kalau orang dikarunia anak tiga, kemudian gajinya iku ngepres. Pres digawe arek telu iku ngepres. Kalau kemudian punya rencana anak empat atau didoakan orang wis mudah-mudahan nanti sampean dikaruniai lagi anak empat, anak lima itu. Kira-kira diamini dengan amin yang kuat atau menengah? Hah? Diamini apa dengan wis menengah, enggak usah diamini. Anak sampean piro, Mas? Tiga Pak, Masya Allah. Kerja di mana? Di PT ini, di perusahaan ini. Ya, mudah-mudahan nanti ditambah lagi anaknya dua atau empat gitu. Perhatikan, di situ mendengar doa itu senang, susah atau biasa? Mendengarkan doa tadi lah. Mudah-mudahan dikaruniai anak Allah tambah lagi anak empat gitu. Kira-kira mendengar doa itu seneng atau susah atau takut? Hah? Mendengar doa itu tadi loh. Mudah-mudahan ditambah lagi anaknya empat Mas ya gitu kan. Supaya tambah rame keluarganya. Mendengar doa seperti itu kegembiraan atau kecemasan? Dalam? Cemas. Kenapa kok cemas? Apa yang mencemaskan? Dalam biaya. mengukur antara pemasukan dengan pengeluaran. Itu cerdas namanya, Pak. Diukur di sana. Sehingga orang memandang dan orang meyakini takut dengan masalah ini itu wajar. Logis. Jelas? Sehingga kalau nanti kita didoakan punya anak tambah dua lagi, hati kita ini menolak. Kenapa kok menolak? Menolak apa menerima? Nolak. Kenapa kok nolak? Hah? Kuatir biaya gak nutut. Karena jenengan merasa bahwa andalah yang membiayai. Sekilas logis, sekilas pas, sekilas gak ada salahnya. Sampun, jelas. Dan itu yang paling banyak diantara hati-hati kita. Karena saya ketemu beberapa santri saya begitu. Ini putra yang keberapa? Ini yang terakhir. Lu berapa? Dua. Oh kok terakhir? Jangan. Oh enggak Ustaz, mudah-mudahan ditambah lagi. Tiga atau empat menulung. Oh enggak Ustaz. Gitu. Ustaznya itu bukan mat tobi'i, mat wajib mas. Buatan Ustaz. Gitu. Itu pakai mat jaib musfasil gitu. Insyaallah. Di situ panjenengan ada kesalahan di depan mata yang begitu besar enggak sadar gitu. Ada kesalahan yang sangat besar di depan mata kita enggak sadar gitu. Kenapa? Karena kita ketutup dengan kecerdasan kita tadi. Ketutup dengan logika kita. Sehingga sesuatu yang jelas gamblang di depan mata yang begitu besar tidak terlihat oleh kita, sebuah kesalahan yang fatal. Ya. Sebuah kesalahan yang fatal. Nah, dari sebab inilah kenapa kita diliputi oleh rasa takut. Dari cara berpikir seperti itulah jenengan yang ramut, jenengan yang ngurusi, jenengan yang biayai, jenengan yang memelihara, jenengan yang menjaga. Dari cara berpikir seperti itulah ketakutan menyelimuti hati kita dalam kehidupan ini. Dari cara berpikir seperti itulah diliputi kekhawatiran. Ya. Langku nek ketambahan loro mane ya apa ribete, ya apa ruwete, ya apa semrawute, tenagaku kuat ta? Lho ngono. Leres? Leres. Halo? Kok golput jenengan? Enggak boleh golput. Enggak kita los aja nanti supaya selesai urusan ini. Aja sampai mari ngaji ngundul ya gak ngono saja Ustaz yo gak oleh ngono. Iku lah Ustadz itu. Cara berpikir kan beda. Saya enggak mau cara berpikir seperti itu. Iku penyakit akidah, Pak. Iku penyakit akidah. Selama cara berpikir sampean seperti itu, jenengan ini lumpuh batin sampean niku. Paham mboten? Batin sampean niku wis lumpuh. Jenengan nunjukkan kita itu enggak punya daya apa-apa dan kita enggak punya siapa-siapa. Makanya kemarin ada ibu-ibu usia 45 menjelang 47 itu haidnya telat. Puingung, Pak. Puingung tur memeti, napa memeti ini? Resah. Manggil suaminya, "Bi, kok haidku telat?" "Lah dikapakno? Ngawurne dikapakno." Lah nek aku hamil ya ndak apa-apa ngaku tanggung jawab. Ngawur diantar ngawur tok. Lah apa sih nek ngawur wong sampean sing hamil ya. Nek aku sing hamil iku ngawur. Kenapa wanita ini ketakutan ketika akan hamil? dalam jenengan ini kata iseng tapi menderita sampean ini. Demi Allah, Anda itu menderita, Anda itu. Blegere sampean iku kuat tapi lemah badan sampean iku, penuh ketakutan itu. Bojo melok, ya gak apa-apa. Cek di rumah no pisan. Sama ini lemah ternyata jenengan. Loyo jenengan ini. Kenapa gak gentle begitu laki-laki? Yo? Menang bernasih doa sing gambreng sama ini. Tenana ketakutan jenengan. Olahraga ini lemah jenengan. Ngeramu tarik bapak tegak wani. Gimana? Gimana apa? Sama ini ngudur 10 wani ngingu anak bapak gak wani. Sej, Ustaz. Doro kan ini berkarpe dewe. Wes tak kandhani sampean gelem gak gelem sampean tak ilok-ilokno saiki sampean. Sampean mangkel-mangkel lho iku salah, iku elek. Ilmu jenengan cekak. Ilmu jenengan cekak. Lampok kuliah dhuwur-dhuwur gak sok cerdas ngono sampean. Lampok sampean kuliah dhuwur-dhuwur gak sok mikir ngono. Rezeki tangan ini di tangan siapa? Allah. Jawabannya wis bener. Kan yang ditakuti ku engko nek wis usia tuwa rambut arek cilik kuat tak geger. Kekuatan milik siapa? Anda pernah baca kalimat la haula wala quwata illa billah enggak? Pernah. Sering apa jarang? Apa yang Anda dapatkan pelajaran dari itu? Bohong. Anda bohong. Paham? Makanya santai ini jawabannya gue mau. Mesti maknanya tidak ada ya bohong. Gak setuju debat. Waduh. Gak usah santai mawon. Anda dusta dengan kalimat itu. Kekuatan milik siapa? Allah. Sampai kali kulo lemah kuat siapa sing ngatur? Allah. Nabi Zakaria memiliki anak umur berapa? Luwet tuwek endi timbang sampean? Hah? Itu kondisi sudah rapuh, Pak. Sudah rapuh. Minta diberi anak. Minta melahirkan. Dalam usia senja. Logika sampean kali kula piye ngekei solusi ini? Jawabe piye? Ini dilogikakan atau diyakini? Karena kita mengkaji sebuah ayat, kita membaca sebuah kalimat yang Anda enggak yakin dengan kalimat itu. Itulah yang menjadikan kenapa kita rapuh dalam hidup ini. Takut dengan pekerjaan. Hidup itu bekerja. Capek itu ibadah. Itu menunjukkan bahwa hidup Anda tidak punya misi sehingga Anda dipenuhi dengan ketakutan-ketakutan. Ngeramut anak itu dapat pahala apa enggak? Anda kepingin dapat pahala apa enggak? Anda takut dapat pahala apa enggak? Kalau takut kenapa gampang capek? Paham ini? Ini ada penyakit yang tidak boleh dibiarkan di hati kita itu. Penyakit yang membuat kita lemah. Penyakit yang membuat kita lumpuh. Penyakit yang membuat kita tidak berdaya. Penyakit yang mengantarkan kita jadi betul-betul miskin. Miskin keyakinan. Miskin akidah. Yang menyebabkan kita putus asa dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ini, Pak? Subhanallah. Kita punya Allah, ayol ikhwah. Allah. Allah. Siapa Allah? Mahu Allah? Siapa dia? Siapa yang jamin rezeki jenengan? Yakin? Kenapa lemah? Apa Allah kehabisan stok rezekinya untuk panjenengan dengan saya? Apa Allah akan kualan minta mengabulkan doa-doa kita? Bingung mendengarkan doa-doa kita yang secara bersama-sama. Siapa Allah kita ini? Kalau Anda tidak yakin, kalau kita lemah, kenapa Anda sembah Allah? Anda minta rezeki kepadanya. Kenapa Anda berdoa kepada sesuatu yang Anda yakini lemah? Dan kenapa Anda beribadah kepada yang lemah? Kita telah menempatkan Allah di tempat yang bukan pada tempatnya. Jelas ini, Pak. Saya ketipun pahami. Allah mahu Allah, sebuah nama, ismun, sahibu kulla jamal, ismun, sebuah nama, sahibu kulla jamal, pemilik semua kesempurnaan. Allah, sebuah nama, sahibu kulla kamal, pemilik semua kesempurnaan. Sahibu kulla jamal, pemilik semua keindahan. Allah, yudabbirul amr, pengatur semua peristiwa. Rabbul masyriki wal maghrib, Allah, Rabbul masyriki wal maghrib, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi sab'ah. Allah pencipta, Allah pemelihara, Allah pengatur, Allah khalik, Allah al-mudabbir, Allah malik, pemilik, pencipta, pengatur, penguasa seluruh alam ini. Allah itu yang kita sembah, Allah itu yang kita minta, Allah itu yang kita berdoa, Allah sebuah nama yang kita tengadahkan tangan kita kepadanya, Allah yang menyuruh kita berdoa dan kalau berdoa Allah kabulkan, Allah yang menyuruh kita untuk minta rezeki kepadanya dan dia siapkan rezekinya, dan Allah katakan, Allah berfirman, ma min dabbatin illa fil illa huwa, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Allah sebuah nama yang kita panggil di setiap keadaan, di setiap aktivitas, ketika akan bangun tidur nama itu kita panggil, supaya apa? Supaya menjadikan kita bisa tidur. Ketika bangun dari tidur, nama itu lagi kita panggil. Untuk apa? Untuk mengungkapkan syukur kita yang telah membangunkan kita. Bukan kita yang bangun sendiri, dia yang membangunkan kita. Kita sambut bangun kita dengan sebuah kalimat, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji milik Allah yang telah menghidupkan saya setelah dia wafatkan kita. Begitu kita pergi ke kamar mandi, nama itu kita panggil lagi, Pak. Nama itu kita panggil lagi dengan kalimat gimana? Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khafai. Kita panggil lagi nama itu. Enggak pernah bosan kita melibatkan. Kenapa? Karena setiap gerak yang kita lakukan tidak bisa kita lakukan illa bi'idznih. Buang kotoran, buang air kecil, buang air besar, buang angin. Allah tidak izinkan, sekuat apapun kita berusaha tidak akan bisa kita lakukan. Itu Allah milik kita, itu Allah sesembahan kita. Al-Ghani. Ma huwa Al-Ghani? Ah? Allah Maha? Allah tanda kita tahu kekayaan Allah sejauh mana? Apakah kita kenal kekayaan Allah sejauh mana? Lalu kenapa engkau tidak minta sebanyak-banyaknya? Apakah Allah bakhil? Apakah Allah pelit? Apa rezeki Allah terbatas? Lalu kenapa takut menyeliputi jiwa kita? Apa kita sudah mengenal Allah? Ayo ikhwan, sudahkah kita mengenal Allah? Belum. Kita menyembah dengan sesuatu yang kita gak mengenal dengan sebenar-benarnya pengenalan. Makanya kita gak kagum kepadanya, kita gak takjub kepadanya, kita gak mencintainya. Kenapa? Karena kita gak sadar semua yang kita jalani selama ini, semua yang kita rasakan selama ini, nikmatnya berkeluarga, nikmatnya hidup, nikmatnya perjalanan, nikmatnya aktivitas, itu semuanya datang dari Allah Jalla wa'ala. Al-Ghani, Al-Hamid, Al-Ghaniyu, Al-Halim. Itu sifat-sifat Allah yang mulia, sifat-sifat Allah yang sempurna. Ya. Lalu bagaimana kita bersandar bertawakal kepada yang lemah? Maka jamaah sekalian, ada sesuatu yang perlu kita benahi di sini. Ya. Di antara rasa takut-takut ini yang kemudian membawa kehinaan pada kita, kelemahan jamaah. Kita jadi lemah, kita jadi takut, kita jadi khawatir. Di antaranya seperti yang tadi kita sebutkan, takut jatuh dalam kemiskinan. Ayol ikhwah, takut pada kemiskinan, takut pada kemiskinan merupakan bagian dari talbisul iblis. Bagian dari apa? Talbitul iblis. Bagian dari perangkap-perangkap syaitan untuk merusak kita. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah pada ayat 268. Ya, surah Al-Baqarah ayat 268. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. Iya, ada terjemah. Syaitan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau fikir. Sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Dan Allah maha luas karunianya lagi maha mengetahui. Asyaitan ya'idukumul faqr. Ya. Syaitan menjanjikan kefakiran kepadamu. Ya, syaitan menjanjikan kefakiran kepadamu. Apa yang dimaksud ayat ini? Maksud ayat ini adalah ketika seorang hamba ingin mengeluarkan hartanya. Saya ulangi. Ketika seorang hamba akan mengeluarkan hartanya untuk diinfakkan, untuk dibelanjakan, untuk disedekahkan, syaitan datang dengan bisikan-bisikan, kalau harta yang akan kamu infakkan, kamu akan kekurangan harta. Sementara kamu sendiri masih butuh tentang harta itu. Kamu sendiri masih butuh. Kamu sendiri masih butuh hajat. Kamu butuh keperluan-keperluan ini. Kamu belum punya ini. Kamu belum punya itu. Bisikan-bisikan itu menguasai hati kita. Termasuk, perhatikan, termasuk rezeki kita pas-pasan, terus ada saudara minta tolong kepada kita. Berarti kan rezeki kita pas-pasan, saudara kita minta tolong kepada kita, minta bantuan kepada kita, atau kita dimintai tolong orang lain untuk membantu, ikut ambil bagian di dalam ta'awun, memberi bantuan kepada orang lain. Perhatikan ketika kita dalam kondisi ngepres, lalu ada peluang untuk ta'awun. Perhatikan, kita kondisi ngepres, terus ada peluang untuk ta'awun, peluang untuk membantu orang lain dalam suatu keadaan. Perhatikan, logika kita bicara, sakjane kepingin nolong, Sebenarnya saya kepingin bantu, tapi kebutuhan saya sendiri ini kepres. Kita simak di sini jamaah. Atau kita sendiri punya urusan dimintai untuk ngurusi orang lain. Kalau kita bantu urusan orang lain, di saat kita sendiri punya urusan, logika kita berbicara, bicara gimana? Kalau kita sibuk ngurusi orang lain, bisa jadi urusan kita dalam berantakan. Maka disitulah letaknya kita akhirnya menjaga diri, jangan terlalu sibuk ngurusi orang lain. Kenapa? Karena kita sendiri punya urusan. Logika kita bicara, kalau nanti kita sibuk ngurusi orang lain, maka urusan kita pun akan terbengkelai. Akan terbengkelai. Sopo sing ngurusinku? Yus, secukupilah kita segedanya harus dipahami masing-masing orang punya urusan, masing-masing orang punya problem, masing-masing orang punya perkara. Harus dimaklumi seperti itu. Jamaah, perhatikan. Apakah kita pernah membaca sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yassarul mu'sirin"? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang memudahkan kesulitan orang lain, maka urusannya akan terbengkalai. Begitu? Halo? Urusannya gimana? Logika apa keyakinan? Keyakinan. Makanya kalau sudah berlibatkan dengan syariat, walaupun syariat itu tidak bisa diterima oleh logika, keyakinan kita hadir. Itu bukan diterima dengan logika, tapi dihadapi dengan keyakinan. Dihadapi dengan keyakinan. Itulah akidah. Sehingga nanti kita menemukan di sana keajaiban-keajaiban yang mengagumkan. Allah hadirkan keajaiban-keajaiban yang menakjubkan. Ya. Kita lihat. Oleh karena itu jamaah sekalian, mari kita lihat beberapa ayat. Ya. Sebab ini nanti akan menguras pikiran kita dan membangun pribadi kita ini. Pertama, kita lihat surat 11 ayat 6. Surat 11 ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Iya. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah yang memberi rizkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Naam. Wa ma min dabbah. Tidak ada satu pun makhluk yang bergerak di muka bumi ini. Dabbah itu mengisyaratkan binatang yang sangat kecil. Ya. Dabbah. Tidak ada satu pun makhluk yang bergerak, yang bernyawa di muka bumi ini illa 'alallahi rizquha. Melainkan apa? Melainkan apa? Akan dijamin rezekinya oleh Allah. Perhatikan, tidak ada satupun makhluk yang bernyawa di muka bumi ini. Makhluk yang bernyawa, yang bergerak di muka bumi ini, kecuali Allah sudah menjamin rezekinya. Kesimpulannya apa di potongan ayat ini, Pak? Masing-masing makhluk bagaimana? Apa mungkin Allah menciptakan makhluk kemudian Allah lupa belum ngasih jatah rezekinya? Hah? Sudah disimpan itu. Kadang-kadang jawaban dengan keyakinan beleset mau. Jelas ini? Jadi kalau anak kita lahir, anak yang pertama ada rezekinya? Anak yang kedua, Allah takdirkan kita punya anak kedua, Allah siapkan rezekinya? Anak lahir ketiga gak ada rezekinya, itu bukan pegawai negeri mas. Ayat ini mutlak, bukan cuma manusia, ulat, binatang-binatang kecil, sing kecil uket-uket di air itu. Ada rezekinya enggak? Kalau jenengan baca ayat ini, ada rezekinya enggak? Yakin? Itu poin pertama. Yang kedua. Di surat 39 ayat 36. Surat 39 ayat 36. Alaisallahu bikafin ibadah. Iya, silakan. Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambanya dan mereka mempertakuti kamu dengan sembahan-sembahan selain Allah? Dan siapa yang disesatkan Allah, maka tidak seorang pun pemberi petunjuk baginya. Nah, alaisallahu bikaffin ibadah. Bukankah Allah yang akan mencukupi semua hambanya? Mencukupi semua hambanya. Ayat yang ketiga, Surah Al-Isra, ayat 31. Surah Al-Isra ayat 31. 6. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzukuhum wa iyyakum inna qatlahum kana khita'an kabira. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Nah, sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan sekaligus menanamkan sebuah keyakinan dan memberikan sebuah janji. Allah mengingatkan, memberikan sebuah keyakinan dan memberikan janji. Apa kata Allah? Jangan kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Ai yang dimaksud takut tidak memberi, gak bisa memberi nafkah. Takut dia akan terjatuh dalam kesengsaraan. Masya Allah ini. Takut dengan sebuah kesengsaraan. Nah, lalu Allah katakan di ayat berikutnya yang merupakan kabar gembira, dan Allah memberikan janji di situ. Apa janjinya? Apa janjinya, Pak? Nahnu narzukuhum wa iyyakum, kata Allah. Kami, kata Allah, yang memberikan rezeki kepada anak-anakmu. Jadi yang ngasih rezeki anak-anak kita bukan kita. Makanya kita sengsara karena kita merasa dalam Berapa puluh tahun kita terkungkung dalam kesalahan seperti ini, Pak. Makanya kula kan ngomong rotok kasar gitu ya. Rotok kasar. Bagi Anda yang meyakini seperti itu, sepulang pengajian, mati yo. Mati. Anak Anda kelaparan apa enggak nanti? Mati silakan. Nanti suami ngomong sama istri, ayo dek, sepulang dari sini mati dek gitu. Anak kita kelaparan apa enggak? Bukan kita Pak kasih jaminan itu. Ngapunten bahasanya rotok kusro nih. Soalnya kula mbak sampean keturun wis cukup suwe nih. Terlalu lama kita dininabubukkan oleh zona aman itu. Anda takut repot, Anda takut sibuk. Surga itu dicari bukan dengan ongkang-ongkang kaki, Pak. Surga itu bukan dihadiahkan kepada para pemalas. Surga bukan hadiah cuma-cuma bagi orang-orang yang ngelamun. Surga itu diberikan kepada orang-orang yusari'una fil khairat. Orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Oleh karena itu Allah merintahkan wasari'u. Bekerja, bekerja keras. Bukan dengan santai-santai surga itu didapat. Wasari'u ila maghfirah. Imam Ahmad ditanya oleh para santrinya, ya Imam, mata al-abdu ladzatur ra'ihah. Ya Imam, kapan seorang hamba merasakan lezatnya istirahat itu? Kapan seorang hamba merasakan lezatnya istirahat itu? Apa kata Imam Ahmad? Idza wada'a qadamahu fil jannah. Insyaallah. Ketika seorang hamba menginjakkan kakinya ke dalam surga, itulah saatnya untuk menikmati istirahat. Di dunia ini saatnya mengumpulkan bekal-bekal yang cukup. Jangan tiru-tiru orang yang pakai sepeda pancal, jejer, minum tenang-tenang, nggawa sepanduk grup. Apa kuwi tulisan? Santai-santai, Masya Allah. Surga didapat dengan demikian. Saya tidak mencela orang sepeda pancalan. Aja salah paham. Ngene kok mulai sampean duwe hukum baru. Satroop mengharamkan sepeda pancal. Tak tutup sampean menimu. Tapi bukan dengan begitu cara kita meraih kemuliaan itu. Jadi dengan lihat itu. Bagaimana para sahabat tidak pernah bosan, tidak pernah capek, tidak pernah lelah. Makanya kita tanyakan ketika Nabi menyebutkan 10 sahabat yang dijamin surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah. Dan seterusnya ada 10 sahabat itu. Pertanyaannya, mengapa mereka dijamin surga itu? Apa yang mereka lakukan? Apa hebatnya mereka? Begitu kita kaji, betul-betul hebat memang. Jelas ya? Makanya perlu kita kaji, kenapa mereka dijamin surga itu? Bagaimana Utsman mengeluarkan hartanya enggak pernah bosan, enggak pernah capek? Apa yang membuat mereka tidak pernah lelah? Apa yang membuat mereka tidak pernah merasa capek, bosan dengan ibadah? Kenapa? Karena mereka menempatkan itu perbekalan, bukan sekedar menunaikan kewajiban. Mereka butuh bekal-bekal yang cukup untuk perjalanan panjang itu. Saya, Masya Allah Pak, pertama kali saya diajak umroh sama jamaah. Ustaz, dadak soalnya. Ustaz, jenengan purun aku lo jam laku-melaku. Lo jam laku-melaku nggih purun mawon ngeten kula. Nggih monggo kapan ngeten. Nggih kula tatone waktune sik saya butuh KTP jenengan. Lo mlaku-mlaku nggo KTP. Wis ta Ustaz, tak jaluk KTP ini ambek kakae. Saya enggak curiga kalau mau jadi umroh itu enggak curiga. Akin tak serahkan, mau kemana sih Pak? Ustaz, engko dijak kok lak takon wis meneng wae. Tapi kalau menang, ya menang akhirnya kan. Ya gak siap-siap, ya gak apa. Ya. Akhirnya, dijak foto-foto, baru sadar saya. Dijak foto ngurus apa namanya? Paspor. Loh, ini mau keluar negeri? Enggak. Mau kemana kita ini? Mau ke Jakarta, mau ke luar kota, atau mau naik pesawat. Tak pikir mau ke Jakarta, kemana? Gitu kan banyak keluarga di Jakarta. Ojo rame-rame Ustaz ya. Sampai tak jauh umroh. Ya sing bener ini aku. Bener ini tak jauh umroh. Sebentar Pak. Aku gak tuh sanggup. Ndak butuh sanggup. Saya butuh jenengan ngomong mau. Lu nek ngomong mau nih mau. Aku cuma sanggup nih karung. Sanggup ndak penting. Sanggup ndak penting. Semua kebutuhan jenengan saya yang jamin. Lah wis enak tau ngatanya. Tapi tetap gak enak Pak. Sebab kita bukan tipe rai gedek. Ngerti maksudnya? Ngertas maksudnya mboten? Kita bukan tipe-tipe rai gedek mboten. Enggak Pak, aku tetap kudu nyekel didik-didik. Wis gak usah Ustaz. Enggak, aku tak ndolek didik-didik. Akhirnya oleh tenanan alhamdulillah nyekel duit 5 juta. Berangkat nih Pak. Duit 5 juta kok jimat Pak. Tak coba beli sesuatu ning kono jengges langsung. Oh, ya sece pangsit kene mbek pangsit kono, Pak. Sing kene paling 6000 7000 wis warek mbek muntah-muntah sak mine sampean. Di sana itu sekian-sekian, kayak tuku ping papat entek wil majane. Akhirnya begitu tahu belanja sekali sakmu duit niku tak saya jimat, tak cekel ngateni. Nah, pas makan malam itu nasihat yang betul-betul menyentuh hati saya itu. Malam habis salat isya, Ustaz kita makan-makan dulu. Makan di restoran, habis makan, jenenge wong jamu lak senenge to. Ayo to Ustaz makan tambah. Nggih Pak sampun, sampun kenyang nih. Ini ada es krimnya. Ayo, es krim sini dengan sana beda, coklatnya beda Ustaz. Nggih sampun kenyang. Jenengan takut sudah enggak usah sungkan. Mboten ya, kenyang-kenyang. Padahal sini ya kudu arep, Pak. Ya Allah, ngoten niku. Jadi enggak bisa menikmati orang bisa. Tetap itu sebuah tekan. Tekan kenapa? Seorang muslim tidak boleh ngaji mumpung. Perhatikan itu. Orang mukmin kalau ditolong orang ojo gawe aji mumpung. Ku enggak ngerti paham tentang apa, enggak paham dengan agama dia. Lihat sahabat Abdurrahman bin Auf ketika datang ke Madinah, tidak punya keluarga, tidak punya tempat tinggal, tidak punya harta. Dipersaudarakan dengan orang Ansor. Langsung dijamin semuanya. Aku punya harta. Aku punya kebun. Aku punya istri. Tiga hal disiapkan oleh Abdurrahman bin Auf. Disiapkan untuk Abdurrahman bin Auf. Aku punya tanah sebidang tanah. Hari ini aku pecah menjadi dua. Kamu pilih yang mana? Aku punya dua rumah. Yang kamu milih yang mana? Yang aku tempati atau yang kosong? Ambil salah satunya. Itu ambil sudah. Dan aku punya dua istri. Itu manfaatnya kalau punya istri dua itu. Silakan nanti rabi manis dan silakan tengkar terus. Ya, akhirnya apa? Disediakan untuk sahabat Abdurrahman bin Auf. Kata Abdurrahman bin Auf apa? Barakallahu fi ahlikum wa amwalikum. Semoga Allah memberikan berkah kepada keluargamu dan hartamu. Saudaraku, jaga pelihara keluarga dan hartamu ini. Tunjukkan aku pasar, bukan mumpung. Paham ini? Paham ini? Oh, jauh-jauh mumpung. Tidak boleh seorang muslim mengatakan demikian. Walaupun hukumnya menerima itu, Bu, tapi ngerti yang namanya etika gitu. Bun, ini duduk capres loh. Antum paham semua ini kayaknya. Insya Allah. Sambun. Ya, akhirnya malam itu setelah makan-makan dan saya betul-betul mau terasa betul ada sebuah nasihat yang luar biasa. Akhirnya malam itu beliau masuk kamar. Ustaz tidak pulang, tidak, saya tak santai-santai dulu. Saya ada di Serambi Mekah waktu Serambi Ka'bah waktu itu, dan malam itu saya habiskan di sana. Sampai tengah malam saya baru pulang ke hotel. Nah, dalam duduk saya itu termenung, teringat betul peristiwa di warung makan itu, teringat betul. Ini ada yang jamin, Pak. Saya pergi ke luar negeri di tempat yang jauh dari rumah saya dengan bekal yang apa tadi? Sanggup duit pas-pasan. Ada yang jamin. Itu tersiksa rasanya. itu tersiksa. Ada yang jamin, saya ngomong apa saja akan diberikan, itu pun tersiksa. Karena aku yakin itu bukan uangku sendiri. Saya ngerti paham ini? Saya ngerti paham ini? Itu di dunia yang ada teman, ada sahabat, ada saudara yang jamin, itu tersiksa. Ketika kita sadar memiliki bekal yang cumpon, bagaimana saat kita kepergian kita di akhirat seorang diri? Seorang diri yang kita berteriak pun tidak akan ada orang peduli kepada kita. Lalu bekal kita cumpon. Tanpa saya sadari, membayangkan baru saja peristiwa makan di warung itu, gambaran saya kalau saya duduk di alam kubur sekarang dengan bekal yang ala kadarnya dan gak ada yang peduli dengan saya, alangkah menderitanya saya. Kalau hari ini saya kelaparan, saya minta tolong, Pak saya lapar, kasih makan, pasti dikasih makan. Itu menderita di dunia ini. Bagaimana kepergian kita di akhirat kelak? Jelas nih Bang ya? Nah, oleh karena itu ayat-ayat ini tadi yang kita baca, surat 11 ayat 56, surat 39 ayat 36, surat 17 ayat 31 menggambarkan, menunjukkan, membuktikan, menjelaskan bukan kita yang jamin rezeki masalah ini, tapi Allah Jalla wa'ala. Nah, akibat dari sifat takut miskin ini akan menimbulkan bahaya-bahaya yang sangat mengerikan. Apa di antara bahaya yang mengerikan itu? Akibat dari takut miskin ini. Dan itu yang kenapa kok ini masuk di dalam perangkap setan untuk menjadikan orang berdosa. Dosa apa yang ditimbulkan karena takut miskin ini? Hah? Dosa apa kira-kira yang ditimbulkan, yang dihasilkan karena adanya takut kemiskinan? Satu, akan melahirkan sifat bakhil. Ya, akan melahirkan sifat bakhil. Karena dia takut kalau bersedekah, bantu orang, itu akan mengurangi hartanya. Satu, menimbulkan sifat bakhil. Dan sifat bakhil melahirkan sifat-sifat buruk yang mengerikan. Jatuh dalam kemunafikan, jatuh dalam kesyirikan, jatuh dalam kemaksiatan, jatuh dalam kedzaliman. Itu dosa-dosa besar berkumpul pada sifat bakhil. Ya, melahirkan sifat pengecut. Wong dia mampu, kok enggak mau menolong orang lain. Dia mampu, pura-pura enggak mampu. Pengecut orang-orang bakhil itu. Dia bukan mukmin, tapi dia munafik. Jelas? Dan itu lahir dari sifat takut dalam kemiskinan. Yang pertama itu. Yang kedua, bahaya daripada takut kepada kemiskinan apa? Su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Dia su'udzon kepada Allah, enggak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah mengatakan wala ta'asu mirrohila. Jangan kamu putus asa dari pertolongan Allah. Allah menyatakan nahnu narzukukum wa iyyahum. Lalu kenapa engkau takut miskin? Wong kita katakan yang jamin Allah, yang memberi mencukupi Allah, yang membersihkan Allah taala, bukan kita. Itu dosa yang kedua. Bahaya yang ditimbulkan karena sifat takut kepada su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa, Pak? Bahaya yang ditimbulkan karena takut miskin ini adalah apa? Kesengsaraan dan penderitaan. Kefakiran di dalam dirinya. Orang yang dipenuhi dengan takut itu akan sempit jiwanya itu. Sempit jiwanya. Sempit cara berpikirnya. Sempit batinnya. Dan kesempitan batin merupakan bagian dari al-asqiya, penderitaan. Ya, bagian dari penderitaan. Dan kemudian yang keempat, dampak buruk daripada sifat takut kepada kemiskinan menunjukkan qillatul iman, tipisnya keimanan. Dhaful yakin, lemahnya keyakinan. kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lemahnya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tipisnya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan yang kelima menimbulkan kesyirikan. Menimbulkan apa? Kesyirikan. Letak di syiriknya di mana? Letak syiriknya di mana? Karena dia sandarkan rezeki keluarganya, dia yang nanggung. Dia menyandarkan rezeki keluarganya, siapa yang nanggung? Dirinya. Sementara yang nanggung siapa? Subhanallah. Siapa kita nanggung rezeki ini, Pak? Makanya kita penuh dengan ketakutan. Karena rumoso, aku sing ram, aku sing. Subhanallah. Ini sebuah dosa yang luar biasa tanpa kita sadari. Ya, tanpa kita sadari. Kemudian yang keenam, dengan sifat takut kemiskinan ini, takut kemiskinan ini, ya, menyebabkan kita terjatuh ke dalam minal kabair, masuk dalam dosa-dosa besar. Karena takut kemiskinan ini. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini poin yang ke 8 dari 10 pintu yang dijadikan syaitan untuk merusak manusia. Kita lanjutkan satu poin lagi, yakni ta'asub fil madzahib. Ya, pintu yang ke-9 yang dijadikan setan untuk merusak manusia adalah ta'asub fil madzahib, fanatisme madzhab. Yang ke-9 apa? Fanatisme madzhab. Kalimat ta'asub fanatisme, apa yang dimaksud dengan ta'asub? Itu dari kata al-asobah. Asobah itu golongan. Ya, asobah golongan. Dari kata inilah yang kemudian orang melahirkan kecondongan kepada golongan atau suku. Dari kesukuan. Nah, nanti kalau perasaan kesukuannya itu menguat, kalau perasaan kesukuannya menguat, maka menjadikan sebuah komunikasi yang baik, komunikasi yang erat, kedekatan hubungan dari sisi suku. Ini asobah namanya. Lah kalau sudah menjalar dalam perasaan, dalam pikiran, dalam hati, menyatu menjadi kesatuan, masalahmu masalahku, nikmatmu nikmatku, problemmu problemku, ya, temanmu temanku, musuhmu musuhku, ini melahirkan sifat asobiyah. Melahirkan sifat apa? Asobiyah. Nah, di situ letaknya yang kemudian fanatisme kelompok, fanatisme suku, tanpa melihat temannya ini salah apa tidak. Karena sudah menjadi satu tadi, satu perasaan, satu hati, satu kesukuan yang begitu muat. Masalahmu, masalahku. Nikmatmu, nikmatku. Kamu senang, aku senang. Kamu susah, aku susah. Maka menganjak pada perasaan lain. Kamu benci, aku pun benci. Aku akan membenci apa yang kamu benci. Akhirnya apa? Temanku, temanmu, musuhku, Di situ muncul asobiyah. Asobiyah? Fanatisme kelompok. Apa itu fanatisme kelompok? Bener gak bener dibelani. Itu namanya ta'asub. Sehingga ini nanti menjalar kepada sebuah pemahaman dalam agama. Kalau bapak condong ke ustadz, itu manusiawi. Aku senang ustadz ini, ustadz ini kalau nyampe no ceplos-ceplos terang, gak pade apa jenenge? Giringan. Haram, haram, halal, halal. Tegas aku, seneng meneh kowe. Ya satu sisi cocok, sisi yang lain buyar. Ya. Tapi itu manusia, Pak. Ada yang aku suka ustadz ini kalau nyampaikan runtut, dijelaskan rincian-rinciannya sehingga satu materi itu bisa terkupas dengan banyak hal. Aku senang dia. Itu manusiawi. Jelas ya? Jadi jenengan condong ke salah satu ustadz dalam cara penyampaian itu boleh apa enggak? Boleh, enggak masalah. Jelas? Tapi kalau semua ungkapan sak pendapatnya jenengan telan mentah-mentah, mbo bener mbo salah, pokoknya apa jari ustadziku aku manut, lagi yang jenengnya ta'asub. Itu yang dilarang. Jelas nggih? Itu yang tidak boleh. Makanya kalau datang sebuah fatwa dari seorang ustadz, tanya seperti zaman sahabat dulu. Ketika bertanya tentang mengusap kaos kaki itu, mengusap khuf, ditanya, kamu menyatakan demikian itu pendapatmu atau kamu dengar langsung dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka sahabat ini mengatakan, aku mendengar langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa kok dipertanyakan, ini pendapatmu atau kau dapat dari Nabi? Sebab kalau itu dari Nabi, tidak bisa ditolak. Jelas nggih? Kalau itu dari Nabi, berarti hak harus diterima, mutlak. Tapi kalau yang namanya pendapat, itu ditunggu dulu. Bagaimana dengan pendapat-pendapat yang lain? Sehingga terjadilah di sini ada khilaful ulama, terjadinya perbedaan-perbedaan ulama di dalam masalah-masalah fikih. Nah, itu yang disebut dengan ketika panjenengan, aku gak peduli dengan khilaf, aku gak peduli dengan pendapat siapa saja, pokoknya ini gak ustadz iki ngomong ini, aku yakin itu benar. Ini yang disebut dengan ta'asub. Dan ini dilarang di dalam agama. Jelas gak? Makanya kita perlu mengetahui dalam bidang fikih terutama, karena memang yang sering terjadi khilafiyah itu di bidang masalah fikih. Jadi kalau sudah bicara fikih, bapak ibu perhatikan, kalau sudah bicara tentang fikih itu hampir 95% khilaf. Paham nih? Kalau sudah bicara tentang fikih bisa dikatakan 95% khilaf. Coba sebutkan fikih apa yang gak khilaf. Dari mulai toharoh, mulai wudu, cara berwudu khilaf apa enggak? Hah? Berapa kali basuhnya khilaf apa enggak? Apa yang dibasuh beberapa titik khilaf apa enggak? Itu dari cara wudu. Itu dari cara wudu. Pembatal wudu khilaf apa enggak? Dalam khilaf. Megang perempuan, megang kemaluan, ya, tidur setelah wudu boleh enggak langsung sholat, khilaf ulama. Dan kita perlu mempelajari perbedaan-perbedaan tersebut. Jelas ya? Ustaz, gimana kalau habis wudu megang istri? Kata ada yang mengatakan batal. Ada memang yang mengatakan batal. Ustaz, tapi katanya ada hadis Nabi mencium. Ada, betul memang begitu. Makanya di dalam kitab Syarah Bulughul Maram, apa itu? Taudhihul Ahkam, menyebutkan Thariqatul Jam'i, sering mengambil Thariqatul Jam'i, mengambil jalan tengah. Jadi kalau bapak habis wudu mencium istri, ya kemudian tidak nyetrum, ya, maka silakan langsung sholat. Itu Thariqatul Jam'inya demikian. Tapi kalau habis mencium istri kok nyetrum, maka lebih baik berwudu. Lebih baik apa? Berwudu. Sehingga suami perlu ditanyain, Bu, kalau habis mencium panjenengan. Ya, ojo langsung nyosor-nyosor. Ya. Ya, itu khilaf, Pak. Panjang khilafnya. Kalau masalah fikih kudu siap-siap khilaf memang. Dan enggak usah heran. Ya. Salat, bacaan salat, gerakan salat, khilaf. Ya. Khilaf. Dan itu hal yang biasa terjadi. Sehingga di sini yang kemudian kita dilarang ta'asub. Karena ada bahaya yang ditimbulkan oleh sifat ta'asub. Ya, fanatisme buta, nanti pendekatannya dengan taklid itu, Pak, nanti. Jadi ta'asub pendekatannya dengan apa? Taklid. Ikut-ikutan. Nah, gak boleh begini, ini gak boleh. Soal kecondongan kepada ustadz boleh apa enggak? Boleh. Tapi ta'asub kepada ustadz itu yang tidak. Apa jari ustadziku? Pokoknya kalau kola Abdurrauf sahih. Kalau enggak kola Abdurrauf mardud. Iki batil sing kadasnya teniki. Jelas ya? Makanya kalau ada jamaah kok ngiting saya tak marahi itu. Pokoknya kalau saya enggak ngaji jenengan enggak enak. Wah, batil sampean ini. Sampean ilmu sampean seperti saya nanti, sama-sama sedikit, sama saya enggak berkembang, sama-sama enggak luas. Karena ilmu saya terbatas. Saya bukan menguasai semua bidang. Nanti dikuasai oleh ustadz-ustadz yang bidang fikih, ustadz ini bidang akidah, ustadz ini bidang ini dalam ustadz ini. Itu punya kapasitas yang berbeda-beda. Maka kajilah di dalam level-level keilmuan itu secara terbuka. Dan nanti akan kita bersama-sama apa bahaya yang ditimbulkan oleh sifat ta'asub. Kita akan bahas pada poin terakhir nanti, sekaligus pada bab yang terakhir, yaitu zon. Pintu yang terakhir setan di dalam merusak manusia adalah melalui dugaan-dugaan atau suudon, buruk sangka atau prasangka-prasangka. Dan kita semuanya berpotensi dalam dua keburukan ini. Satu, berpotensi kepada ta'asub. Yang kedua, berpotensi kepada suudon. Pesan saya, ketika Anda condong kepada suatu pendapat, itu hak panjenengan. Paham ini? Aku condong dengan pendapatnya Ustadz Abdullah Taslim. Fadol. Aku condong kepada Ustadz, pahamnya Ustadz Sabik. Silakan. Saya condong kepada Ustadz Yazid. Silakan. Dalam bidang fikih, saya yakin tidak sama nanti. Jelas? Ada beberapa perbedaan dan itu hak Anda untuk menentukan. Namun, jangan gampang menyalahkan yang tidak sama dengan panjenengan. Saya dipahami? Karena sekarang sudah terjadi perkotak-kotak. Tidak boleh ngaji ustad ini diragukan salafnya. Aku dewe yo ragu dengan awakmu. Mbok kira aku yo yakin. Karena dengan omongan-omongan kasarnya, ucapan-ucapan tajamnya yang jauh dari akhlak, itu juga bukan akidah salaf. Paham? Akidah salaf bukan cuma manhaj. Akhlak bagian daripada bagaimana seorang mukmin membedakan antara iman dengan akhlak. Bagaimana orang mukmin membedakan antara akidah dengan akhlak? Akhlak itu buahnya ilmu. Akhlak itu buahnya keimanan. Allah menggandengkan di banyak ayat dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis sahih, menghubungkan antara iman dengan akhlak. Sementara orang yang berbicara begitu tajam, mencaci, mencela, menghujat, bahkan orang-orang yang mengajarinya, ini merupakan keluar daripada manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah akhlak. Itu bukan akhlak salaf. Itu bukan akhlak orang-orang yang takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah itu menjaga lisannya, menjaga perkataannya. Kenapa? Ada konsekuensi. Makanya kita pun jangan hobi mencela, mencaci. Bukan sifatul mukminin. Saya paham ya? Maka kita doakan teman-teman kita ini, semoga kita semuanya, termasuk beliau-beliau yang mungkin hari ini khilaf, semoga Allah berikan hidayah kepada kita semuanya, berikan taufik kepada kita semuanya sehingga nanti kita berkumpul di atas jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira sampai di sini dulu penjelasan tentang luasnya ta'asub tadi. Apa ta'asub, fanatisme kayak apa bentuknya yang terlarang, dan bahayanya akan kita bahas pada pertemuan akan datang, sekaligus pembahasan terakhir tentang su'udon. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.